ketika surga bergema, lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, bermaklumkan segera. Kabar baik cemerlang, lahir Kristus Sang Terang. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayap.